Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله بجا dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Ta'ala, di mana dalam waktu yang tidak disangka ini, yang merupakan ahad yang seharusnya diisi oleh beliau Ustaz Abul Irbab Maimun alias Tawi, namun qaddarallah wa masya'a fa'al beliau berhalangan hadir, maka kami pun tiba-tiba diberi tahu oleh panitia dan qaddarallah masya'a fa'al terlambat. Jadi mohon maaf atas keterlambatannya. Namun musta'inan billah, kita berusaha di sini untuk bersama-sama menjaga keistiqomahan di dalam talabul ilmi. Karena di antara sebab seorang istiqomah di atas al-haq adalah mulazamah wal istimrar fi majalisil ilmi. Seorang senantiasa mulazamah, komitmen, walistimrar dan berkesinambungan di dalam talabul ilmi. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dalam pertemuan kita kali ini, kita kembali ke risalah beliau Fadilatul Syekh Dr. Saleh Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah dalam mensifatkan tentang kelompok sesat dan manhajnya. Sebelum masuk kepada pembahasan kelompok sesat, karena tentunya merupakan hikmah, sesuatu yang dikatakan menempatkan segala sesuatu dan mendudukkan segala perkara pada tempat dan kedudukannya adalah kita akan mengenal kelompok sesat dengan baik kalau kita mengenal kelompok ahlul haq dengan benar. Seorang tidaklah cukup mengenal kelompok sesat namun tidak mengetahui ciri-ciri ahlul haq, atau sebaliknya, tidaklah cukup seorang saya yang penting mengenal al-haq namun dia tidak mengerti apa itu kesesatan. Maka dari itu beliau menempuh jalan hikmah di dalam sistematika pembahasan ini. Sebelum beliau memasuki tentang ciri-ciri kelompok sesat, maka beliau membawakan di sini masalul mu'minina fil kutubis samawiyah. Masalul mu'minin fil kutubis samawiyah. permisalan bagi orang-orang yang beriman di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan dari langit. Maknanya adalah penyebutan ahlul haq telah ada dari zaman dahulu, dari zaman para nabi dan rasul, di mana ahlul haq mereka adalah orang-orang yang multazimun, orang-orang yang berpegang teguh dan komitmen di atas al-haq, yang mana memahami mereka, bagaimana ciri mereka adalah mereka orang-orang yang mengikuti apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya, sebagaimana Allah perintahkan kepada mereka dalam surat Al-A'raf di ayat yang ketiga. Allah Ta'ala berfirman, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala khitab ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti maknanya adalah apa yang diturunkan kepada Nabi kita, Al-Quran dan Sunnah. Ikutilah apa yang Allah turunkan kepada kalian, yakni Al-Quran dan Sunnah. Wala tattabi'u min dunihi, dan janganlah kalian mengikuti selain keduanya. Awliya'a, sebagai tempat kalian tolong-menolong, berkasih sayang dan cinta-mencintai. Maka dari sini inilah yang paling nampak dalam ciri sifat orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran ataupun Sunnah, yaitu mereka orang yang membangun kecintaannya, loyalitasnya terhadap orang-orang yang beriman pula mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Dan itu pula yang menjadi ciri khas pengikut umat Nabi Muhammad, yaitu para umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat Al-Fath ayat yang ke-29, Allah Ta'ala berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum rukkan sujjada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika masaluhum fit tawrati wa masaluhum fil injil kazra'i akhraja syath'ahu fa'azarahu fastaghlaba fastawa 'ala suqihi yu'jibu zurra'. Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan tentang mereka, yakni orang-orang yang mengikuti para nabi dan rasul, kaum beriman. Allah sifatkan secara khusus tentang umat ini, Muhammadur Rasulullah, Muhammad rasul utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama mereka, siapa? Yakni umat beliau yang beriman. Dan orang-orang yang bersama beliau, sifat mereka asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, saling merahmati, mencintai sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada, kalian melihat mereka orang yang melakukan ruku' dan sujud, menampakkan syiar-syiar yang nyata. Yabtaguna fadlam minallah waridwana, di mana mereka di dalam melakukan ibadah lahiriah tadi berharap fadlam minallah, karunia, keutamaan dari Allah dan keridhoannya. Maknanya mereka melakukannya di atas ikhlasun niyah dan mutaba'ah terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena inilah yang bisa menyebabkan seorang diridhoi oleh Allah. Kapan Allah ridha? Dikala ikhlas bertauhid dikala mutaba'atul rasul, mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka telah menegakkan keikhlasan niat dan bisa mengikuti rasul, kalian akan mengenali mereka. Simahum fi wujuhihim, engkau akan mengenal mereka di wajah-wajah mereka. Nampak dari mereka min asari sujud, bekas sujudnya. Cahaya yang mengkilap yang bisa dilihat dalam pandangan orang-orang yang beriman, sebagaimana kita melihat kenyataan. Kadangkala kita melihat ada seorang sepertinya ahlus sunnah, dari mana nampak dari wajah dan pandangan mata mereka. Ketika kita dekati, kita ajak bicara, apakah akidah antum seterusnya benar. Ada orang dari jauh kita lihat, walaupun mungkin memakai pakaian berjubah, berjenggot dan seterusnya, namun wajahnya gelap. Kita datangi dia, oh ternyata dia memiliki pemahaman bid'ah. Barakallahu fikum. Allah sebutkan dengan nyata, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Kalian akan melihat tanda-tanda mereka pada wajah-wajah mereka dengan sebab adanya bekas sujud. Dzalika masaluhum fit Taurat, Allah sebutkan yang demikian itu permisalan mereka di dalam Taurat wal Injil dan di dalam Injil, bagaikan tanaman yang bisa mengeluarkan buah-buahan yang sangat lezat hingga akhirnya mengagumkan orang-orang yang menanamnya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Yang mana ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang mengikuti sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan tentunya mereka lah orang-orang yang paling berhak untuk menyandang sifat sebagai orang yang beriman. Dan ahlus sunnah wal jamaah yang pertama berhak menyandang nama tersebut adalah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Karena yang namanya ahlus sunnah adalah orang-orang yang mengikuti sunnah. Adapun al jamaah adalah mereka yang berkumpul di atas sunnah. Merekalah para sahabat Nabi yang mendapat legalitas dari Allah sebagai orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Wa may yushaqqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk rasul dan mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman, maka akan kami palingkan mereka ke arah mana mereka berpaling, dan tempat kembalinya adalah neraka. Itulah sejelek-jelek tempat kembali. Fal'iyadu billah. Perhatikan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kategori para sahabat Nabi yang disebut sebagai orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasul, siapa yang menentang rasul. Apa makna yushaqiq, menentang? Apakah rasul tatkala di hadapan kita, kita mengatakan aku tantang engkau, ayo berkelahi? Atau bagaimana? Bukan demikian. Diterangkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, makna yushaqiqir rasul, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi wadin aw fi syikkin wa anta fi wadin wa syikkin akhar. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu jalan ibadah yang telah beliau tentukan, namun engkau memilih jalan ibadah yang lain. Itulah makna menentang. Barang siapa yang menentang rasul setelah jelas baginya petunjuk datang kepada mereka, ini jalannya rasul, ini jalannya rasul, wah, saya lebih memilih jalan yang lain. Setelah jelas baginya petunjuk, kalau tadi belum tahu, ini jalannya petunjuk. Oh, berarti kemarin saya salah. Kalau begitu aku kembali. Ini tidak disebut menentang, namun terpeleset. Namun terpeleset, keliru. Nah, sebagian ulama ditanya tentang orang-orang awam yang mereka terjatuh kepada penyimpangan bersamaan kebodohan mereka. Mereka mencari, belajar, menganggap orang tersebut orang yang alim, namun ternyata salah kepada orang yang menyimpang. Yang mana sifat mereka kalau dijelaskan kembali, maka sebagian mengatakan mudah-mudahan dia mendapatkan pahala dengan apa yang diniatkan. Namun amalannya tetap menyimpang. Amalnya tetap menyimpang. Lah kalau sudah dijelaskan inilah jalannya Rasul, menentang, barulah itu namanya menyimpang dan sesat. Wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menentang Rasul, mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas baginya jalan petunjuk. Jalan petunjuknya Rasul ini loh. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalannya selain jalannya orang-orang yang beriman. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, malah mengikuti jalannya selain orang yang beriman. Siapa orang beriman di sini? Yakni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memilih jalannya selain jalannya para sahabat. Ya, itu petunjuk Rasul. Karena bahasa Arab itu luas. Janganlah kita monoton dengan apa yang datang dari Rasul. Namun artikanlah yang lain. Kan sama-sama yang penting ada Al-Qur'annya. Maka di sini apakah itu jalannya para sahabat? Ternyata bukan. Bukan jalannya para sahabat, maka dia pun lihatlah ketika berpaling dari jalannya para sahabat, walaupun mereka membawakan Al-Qur'an dan sunnah, nuwallihi ma tawalla, Allah palingkan mereka ke arah mana mereka berpaling. Menyimpang dari jalannya Rasul dan terus jauh ketika tidak mau kembali, fal iyadu billah, nuwallihi ma tawalla, kami palingkan dia ke arah mana dia berpaling, wa nuslihi jahannam, sehingga tatkala mereka bergelimang dengan dosa-dosa di atas kebid'ahan, penyimpangan, kami masukkan mereka ke dalam jahannam. Sama seperti ayat Al-Kahfi yang mengatakan bahwa yang Allah Ta'ala berfirman, afala aduhal adullukum bil akhsarina amala, maukah aku tunjukkan kepada kalian orang yang paling merugi dengan amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, mereka orang-orang yang menyimpang perbuatannya di dalam dunia ini. Sa'yuhum, upaya mereka mendekatkan diri kepada Allah, menyimpang. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, mereka menyangka merekalah yang paling baik amalannya. Orang-orang yang menyimpang dari jalannya Rasul menuduh ahlus sunnah orang yang jelek, menuduh ahlus sunnah orang yang kurang, menuduh ahlus sunnah ini dan sebagainya. Mereka menyatakan kamilah yang lebih baik. Apakah dalam metodologi pendidikan? Apakah dalam metodologi manhaj da'wah? Apakah dalam metodologi ini dan itu? Maka mereka akan mencemooh ahlus sunnah dan menyatakan kamilah yang baik. Fal'iyadubillah. Namun fal'iyadubillah, kalau mereka jadikan itu sebagai bentuk ibadah kepada Allah yang tidak datang dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan dinyatakan oleh para ulama sebuah penyimpangan, Allah nyatakan wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, maka Allah katakan dalam akhir ayat, wala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak akan memberatkan timbangan kebaikan mereka. Kita lihat ujung-ujung yang mereka lakukan, ujung-ujungnya dunia. Ujung-ujungnya dunia, Allah bongkar isi hati mereka. Ujung-ujungnya dunia, ketika mereka mencemooh Ahlus Sunnah, ketika mereka mencerca Ahlus Sunnah, ketika mereka menuduh Ahlus Sunnah, maka orang akan melihat kenyataan yang nyata, mereka ujung-ujungnya adalah dunia. Maka inilah yang menyatakan bukti mereka itu di atas penyimpangan. Barakallahu fikum. Adapun para rasul dan para pengikut rasul, barakallahu fikum, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat mereka adalah yu'jibuz zurra liyaghidha bihumul kufar, yang mana dikala melihat pertumbuhan Ahlus Sunnah, yu'jibuz zurra menjadikan orang yang menanamnya, orang yang melihatnya, melihat Ahlus Sunnah digambarkan bagaikan tanaman yang menumbuhkan buah yang bernilai berkualitas tinggi, menyebabkan orang yang menanamnya kagum. Liyaghidha bihimul kufar, supaya Allah jadikan orang kafir semakin geram. Lihatlah, orang kalau ngaji sunnah, sekali ngaji sunnah tertanam dalam dada, keimanannya menancap di hatinya, tahu ini tuntunan Rasul. Enggak diiming-imingi harta, enggak diiming-imingi jabatan, enggak diiming-imingi apa, langsung ikuti. Ya apa enggak? Berkualitas. Ya apa tidak? Berkualitas. Lanjenengan yang ngingu jenggot seperti ini, siapa yang memerintah? Diancam, kamu tak pecat, enggak tak beri gaji. Silahkan, rezeki saya dari Allah. Kualitas. Ya apa tidak? Liyaghidha bikumul kufar, membuat geramnya orang-orang kafir. Lah inilah sifat mereka. 6. Qad ghadallahu bihimul kufar, Allah sungguh telah menjadikan mereka menjadi geramnya orang-orang kafir. Wala yazalul kufaru fi ghaidhin minal islami wa min ahli, dan terus menerus orang-orang kafir selalu merasa geram terhadap Islam dan juga orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam. Sebabnya apa? Ikhwan fiddin rahimani wa rahmatullah, itulah keteguhan mereka membangun di atas tauhid dan mengikuti sunnah. Ya, mengikuti sunnah. Coba antum lihat kenyataan yang ada. Iya ya, kalau seorang sudah ngaji sunnah yang diambil dari Al-Quran dan sunnah, mengikuti pemahaman para sahabat, menancap di dada. Kok bisa ya hanya sekedar ini loh tuntunan Rasul, mereka ikuti. Ya, diiming-imingi, sudahlah kau tinggalkan, nanti diganti dengan uang. Tidak mau. Diiming enggak mau, dicemooh, tidak berubah. Diintimidasi, malah bertambah kuat berpegang teguh kepada sunnah. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dikala mereka diancam oleh orang-orang kafir dengan sebab keimanan mereka, maka berkoalisilah orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah, ditambah dengan orang-orang munafikin bersamaan orang-orang musyrikin, bergabung dalam perang Ahzab. Maka apa? Datanglah seorang terkopoh-kopoh memberitahu, innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum, wahai para sahabat Nabi, manusia berkoalisi telah bersekutu. Mereka bagaikan pasukan yang sangat banyak ingin menyerang kalian. Maka takutlah kalian akan hancur kalian. Apa jawaban mereka? Jawaban mereka, mereka hanya mengatakan, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluh, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Apa itu? Liyaghidha bikumul kufar, diantara membikin geramnya orang-orang kafir. Dan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya adalah orang yang menyatakan beriman pasti akan diuji dan diuji. Namun kata mereka, shadaqallahu wa rasuluh, maha suci, maha benar Allah dan Rasulnya dengan janjinya. Faqalu hasbunallahu wa ni'mal wakil, mereka hanya mengatakan cukuplah Allah penolong kami dan dialah sebaik-baik penolong. Ahlus sunnah wal jamaah demikian pula. Kita melihat dalam kehidupan yang nyata, di mana perkembangan da'awiyah mereka yang menyeru manusia kembali kepada fitrahnya. Jadi ciri ahlus sunnah di dalam dakwahnya mengajak manusia kembali kepada fitrah mereka. Bukan kepada sia-sia perpolitikan, bukan kepada ijtima'iyah yang penting bersatu kumpul. Namun mengajak manusia kembali kepada fitrah mereka. Apa fitrah mereka? Yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kepada tauhid. Kepada tauhid. Untuk kita tunduk kepada Allah dengan melalui jalan yang Allah ridhai, yakni jalannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka terus tumbuh, tertanamkan dalam jiwa para sahabat Nabi, menjadikan suri teladannya Rasul, menjadikan pemahamannya mengerujuk kepada para pemahaman sahabat. Loh, bagaimana tidak? Lihatlah Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Beliau menjadi khalifah. Atau Abu Bakar Siddiq juga demikian. Ketika datang seorang bertanya tentang warisan bagi nenek, maka Umar atau Abu Bakar ketika itu mengatakan, wah, aku tidak tahu kalau nenek itu dapat bagian waris. Namun ternyata Mughirah bin Syu'bah mengatakan, oh, aku mendengar Nabi dulu menetapkan nenek itu mendapatkan bagian waris. Ada bukti yang lain? Lihatlah, mereka merujuk kepada pemahaman para sahabat. Kenapa demikian? Karena merekalah yang mendengar langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Kata beliau bahwasanya kalian hendaknya mengikuti para sahabat. Kenapa demikian? Li'annahum a'maquhum ilma. Karena merekalah orang yang paling dalam keilmuannya. Wa aqalluhum takallufa. Dan orang yang paling sedikit membebankan diri. Kalau hal yang sudah tidak mampu mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Tidak memaksakan, lu kamu sudah banyak belajar, kenapa menjawab perkara yang ringan? Tidak bisa. Mereka tetap menjawab Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Nah, ini barakallahu fikum. Qaumun ikhtarahumullahu li sohbati nabiyihi. Kaum yang Allah pilih untuk menemani nabinya. Melihat turunnya wahyu. Sebabnya apa? Konteksnya bagaimana? Mereka tahu. Dan mereka orang yang terbimbing. Dikala mereka salah dalam memahami makna ayat, langsung diluruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi adalah orang-orang Arab yang berbahasa Arab. Yang tentunya tidak perlu ditanya, kira-kira tahu nahwu apa sharaf enggak ya? Nahwu dan sharaf itu kaidah yang dibuat setelah banyaknya orang-orang ajam masuk ke dalam Islam. Sehingga perlu supaya mereka memudahkan mereka mengenal bahasa Arab, maka Abu Aswad Ad-Du'ali menyusun sebuah kitab dalam bab nahwu. Adapun para sahabat, mereka orang yang ahli balaghah, telah mengetahui qawaid-qawaid tentang bahasa Arab. Dikala mereka mendengar firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Di dalam surat Al-An'am Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mereka itu telah beriman, wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. Mereka itulah orang yang akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan petunjuk hidayah. Tolong perhatikan ayatnya. Kata Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang beriman walam yalbisu, dan tidak mencampur adukan keimanan mereka bidzulmin, dengan kezaliman. dalam kaidah bahasa Arab, bidzulmin di sini nakirah dengan tanwin. An nakirah fi siyaqi syarti awin nafyi awil istifhami yufidul umum. Nakirah kalau datangnya dalam konteks pembicaraan peniadaan, atau dalam konteks pembicaraan syarat, atau konteks pembicaraan pertanyaan, maka memberikan faedah umum. Orang yang beriman dan tidak tercampur peniadaan keimanannya dengan perbuatan zalim, berarti zalim menyeluruh, mencakup seluruh kezaliman, ya. Tidak pernah berdusta, tidak pernah mungkin menganiaya anaknya, tidak pernah meninggalkan kewajiban, tidak pernah seterusnya. Lah mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan akan mendapatkan hidayah. Maka kata Ibnu Mas'ud, falamma nuzilat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, syaqqa dzalika 'ala sahabat, para sahabat semuanya merasa pesimis berat. Kami ini tidak akan mendapatkan petunjuk dan keamanan. Kenapa? Kenapa demikian? Kata Ibnu Mas'ud, faqalu, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim nafsah, Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah terjatuh kepada perbuatan zalim, sehingga tentunya tidak ada di antara kami yang akan mendapatkan keamanan dan tidak akan mendapatkan petunjuk. Ya, berarti sahabat tahu bahasa Arab. Namun ternyata modal bahasa Arab tidaklah cukup. Harus kembali kepada pemahaman yang benar, sehingga mereka pun dibimbing oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam tasma'u qala Luqman li ibnih, tidakkah kalian mendengar ucapan Luqman kepada putranya tatkala Allah mengkisahkan kisahnya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim, wahai putraku janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu sesungguhnya kezaliman yang besar. Innama dzalikum syirku, tidak lain yang dimaksud, janganlah apa orang yang beriman yang tidak mempercampur adukan keimannya dengan kezaliman, yang dimaui tidak mencampur dengan perbuatan syirik. Nah, lah ini barulah para sahabat. Lah kalau para sahabat saja yang mereka mengetahui pemahaman bahasa Arab, nah barakallahu fikum, ketika tidak mau merujuk kepada Rasul yang ketika itu sebagai barakallahu fikum petunjuk umat dan amanah bagi umat ini dikala beliau hidup, dan setelah beliau wafat beliau berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyina min ba'di, maka setelah aku wafat nanti wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabat khulafa' rasyidin setelahku. Isyarah supaya kita merujuk kepada pemahaman mereka. Kenapa demikian? Kata Hudzaifah ibn al-Yaman, karena mereka orang yang paling dalam keilmuannya, orang yang paling sedikit membebankan dirinya, dan orang yang Allah pilih sebagai penayanib sahabat yang menemani nabinya. Naam. Fabi basarin nafidin kaffu, dan para sahabat memiliki dengan tatkala mereka menahan diri dari sesuatu, bibasarin nafidin, karena pandangan yang jauh, yang itu pasti akan pas tepat. Kalian jangan dengan cara demonstrasi. Loh, tapi kalau enggak demo, pemerintah enggak peduli. Coba dengan diberikan masukan-masukan, 1-2 orang enggak bergerak. Coba karena banyak yang bergerak akhirnya berpikir, iya ya. Lah kan dirubah kebijakannya seterusnya. Para sahabat barakallahu fikum memiliki pandangan yang jauh, menahan diri. Kenapa? Karena mereka mengetahui tatkala pemimpin telah jatuh wibawanya, maka tidaklah akan dirasakan yang namanya kestabilitasan keamanan secara sempurna. Ya. Orang kalau memiliki kekuatan sebentar-sebentar akan membuat kekacauan. dikira kalau demo ini enggak kacau ya. Oh tapi ini silmiah ya, minimal jalannya macet. Oh iya ya. Nah yang kacau siapa? Pengguna lalu lintas, pengguna jalan. Nah ini barakallahu fikum. Lah ini belum lagi di sana apa enggak kacau? Ya enggak kacau, kenapa? Minimal lagi ibadahnya macet. Gimana tanggung adanya nantilah? Ya apa tidak? Loh, katanya membela Islam. Membela Islam adzan dipenuhi panggilannya, ini tidak. Lihatlah. Lah para sahabat menahan diri, jangan. Nah. Lah kenapa demikian? Karena mereka memiliki pandangan yang jauh. Yang nafid, yang pasti akan berlaku. Lihatlah, apakah dengan adanya demikian terus terwujudkan kestabilitasan keamanan yang sempurna? Tidak. Lihatlah, terjatuhnya mereka kepada penyimpangan demi penyimpangan dengan sebab tidak mengikuti jalannya Rasul. Faliyadubillah. Tidak mau kembali kepada pemahaman para sahabat. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah wal jamaah dikala mengikuti pemahaman sahabat, oh tidak. Tidak menyeru kepada orasi, tidak menyeru kepada demonstrasi. Sebagai misal, kenapa? Katanya harus menegakkan keadilan. Naam, kita tegakkan keadilan, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Naam barakallahu fikum. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa kita singgung tentang demo? Karena kita akan berbicara tentang kelompok sesat dalam bab ini secara spesifik. Beliau menerangkan tentang orang-orang khawarij. Dimana sebelum kita masuk dalam pemikiran mereka, maka untuk membekali ke depan. Asar jam berapa? Khairan insyaallah. Nah, sebelum kita masuk kepada sifat-sifat mereka, Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ditanya tentang ciri-ciri pemikiran yang paling nampak dari orang-orang khawarij. Nah, maka beliau menyatakan bahwasanya ciri-ciri mereka adalah tiga. Mereka bukanlah dikenal dari bajunya. Mereka bukanlah dikenal dari jenggotnya. Mereka bukanlah dikenal dari pakaian dan atributnya, bukan. Namun mereka dikenakan hukum khawarij dari manhaj dan pemikirannya. Apa itu? Kata beliau, al-awwalu, yang pertama adalah takfirul muslimin, mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, al-khuruju alal hukam, mereka mengajak memberontak kepada para penguasanya. Dan yang ketiga adalah tahlilu dima'il muslimin, menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Maka tiga perkara inilah yang mendasari kenapa mereka mudah menteror, kenapa mereka mudah melakukan orasi, kenapa mereka mudah melakukan pelemparan-pelemparan bom-bom bunuh diri sekalipun. Karena mereka meyakini selain mereka adalah kafir, sehingga halal darahnya. Karena mereka meyakini kita merupakan kewajiban kita memberontak kepada para penguasa. Dan mereka meyakini selain mereka muslimin yang lain halal darahnya. Sehingga tidak peduli kalau diajak berpikir, loh itu coba dilempar bom yang matikan muslimin. Loh tapi kan bukan golongannya kafir. Bagi mereka kafir. Kalaupun mereka tidak meyakini kafir, mereka meyakini halalnya darah kaum muslimin. Fal'iyadu billah. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah. Akibat dari itu mereka mudah melempar bom. Ya. Kalau ada pertanyaan, Namun kenapa ya, kalau mereka melempar bom, kok mereka itu pelakunya berjenggot, ya, istrinya bercadar, ya, terus berjubah juga, itu kenapa? Bagaimana sifatnya? Karena Rasul mensifatkan mereka adalah qaumun yaqra'un al-Qur'an, mereka orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan orang yang mengamalkan, namun mereka memiliki keyakinan kalau orang terjatuh kepada dosa, dosa besar yang di bawah kesyirikan, maka kafir. Nah inilah di mana pengertian iman kepada mereka mirip seperti pengertian iman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yani iman harus diucapkan, diyakini dan diamalkan sehingga mereka mengamalkan sebagian sunnah, sebagian tuntunan. Namun mereka menghilangkan keyakinan iman naik dan turun. Sehingga mereka memandang kalau ada seorang telah terjatuh kepada perbuatan maksiat dosa besar selain syirik atau di bawah kesyirikan, itu kafir. Itukah? Kafir. Lah inilah bedanya. Sehingga ciri yang pokok bukanlah jubahnya. Ciri yang pokok bukanlah jenggotnya. Kepengen bukti? Ya. Buktinya, kenapa kalau orang-orang teroris sudah mencukur jenggot, mereka masih melakukan teror? Ya apa tidak? Harusnya kalau cirinya jenggotnya dibuang kan sudah hilang ya. Iya. Jubahnya dilepas, diganti pakaian yang perlente, maka sudah hilang terorisnya. Namun masih ada. Berarti apa? Oh ya, berarti bukan itu. Lah inilah kita memahami dengan lebih mudah. Barakallahu fikum. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita memahami tentang sifatnya orang-orang yang beriman, maka marilah syekh kita mengikuti penjelasan syekh berikutnya. Da'a dasa'isun nifaqi wal khuruju 'alal a'immah. Lihatlah dasa'isun nifaq, penyusup-penyusup kemunafikan dan memberontak atas para pemimpin. Nah inilah. Bagaimana? Dikala kata beliau, falamma ra'al kuffar, tatkala orang-orang kafir memandang quwwatal islami wantisaratihi wadhuhurihi, tatkala orang-orang kafir memandang kuatnya kekuatan Islam dan seringnya mereka menang serta mulai jayanya Islam ini, muncul orang-orang Ahlus Sunnah. Masya Allah, yujibu zura, mengagumkan orang yang melihat. Kenapa ya? Tak kira baru berapa hari ngaji, tapi Masya Allah ya, dulu Masya Allah sholat saja susahnya luar biasa. Setelah ngaji ya, dulu dijanjani sudah, kalau mau tak belikan motor, sholat yang rajin, tetap gak mau ya. Sekarang boro-boro, gak diiming-imingi apa-apa, rajin mengamalkan sholat, melakukan sunnah-sunnah yang lainnya. Apa sebetulnya? Yujibu zurra, melihat kekuatan yang demikian, kemudian ditolongnya mereka, nam, difitnah, diuji, dituduh, kok tetap menang. Bahkan semakin nampak cahaya mereka. Maka akhadu yadussuna dasa'isa 'alal muslimin. Nah, mulailah ketika mereka menuduh dari luar, ketika mereka menyerang secara frontal dari luar, tidak mampu, maka mereka mulailah melakukan, menyusupkan orang-orang yang diharapkan oleh mereka merusak ke dalam barisan muslimin. Fadhaharat dasisatun nifaq, mulailah muncul di kalangan muslimin orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit kemunafikan. Kenapa? Karena dikala mereka masuk ingin mempelajari Islam, memang bukan tujuannya membela Islam, namun memang ingin merusak dari dalam. yang mungkin motif mereka ingin mencari pembenaran, motif mereka ingin mencari pembelaan, motif mereka ingin mencari seterusnya, bukan untuk diamalkan. Nah, yang jelas ingin merusak Islam dari dalam. Sebagaimana, dan ini telah terjadi dari agama-agama sejak zaman dahulu. Wahiya i'lanul islami zahiran, maka mereka akan menampakkan Islam secara lahiriah. Kadang orang yang modelnya seperti itu cepat sekali berubah. Masuk, cepat perubahannya, pesat. Pokoknya menakjubkan kadang-kadang. Namun ternyata batinnya yubtinul kufra, menyembunyikan kekufuran, li ajlil makri wal kaidil muslimin, dalam rangka untuk menipu dan memperdaya kaum muslimin. Fadhaharatil munafiquna lamma qabiyal islam, maka akan nampak orang-orang munafik tatkala kuatnya Islam. Wasara yakiduna lil islam, maka jadilah mereka orang-orang yang menipu daya Islam ini. Wasaru yastaghilluna al-fursa min ajli an-naili min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam wa min ashabihi, maka mereka akan mencari-cari kapan adanya kesempatan untuk kita bisa menyimpang dari Rasul dan para sahabatnya. Nah, barakallahu fikum. Kama dzakarul Qur'an dzalika, sebagian Al-Quran telah menyebutkan hal tersebut dari mereka fil Quran, dalam Al-Quran, dalam surat Al-Bara'ah, wa fi ghairiha, dan yang lainnya. 6. Orang-orang munafikin sebagaimana di zamannya orang-orang Yahudi, dikala mereka ingin merusak agamanya Nabi Isa alaihi salam, yang merupakan agama Islam, karena agama para nabi seluruhnya adalah Islam. Dikala ingin merusak, mereka tidak menyerang dari luar. Namun dikala mereka menyerang dari luar, terkalahkan, maka mereka menyerang dari dalam. Kalau sekarang dikenal dengan ghasbul fikri, yaitu peperangan pemikiran. Perang dingin apa ya istilahnya ya. Ini bagaimana? Menyusupkan seorang bernama Buls, kalau sekarang mungkin Paulus ya namanya, dikenalnya lisan kita mana Paulus, seorang yang pandai, rupawan, menawan, masuk ke dalam agama Nasrani dalam rangka untuk merusak dari dalam. Jenius, terkesima, punya pengikut, akhirnya merusaklah agama Nabi Isa alaihissalam. Demikian pula sejarah, demikian terus menerus, sehingga diterangkan oleh para ulama, Inna likulli saqitin laqita, pada setiap orang yang jatuh menyimpang pasti ada yang mengikuti, karena itulah sifat manusia. Dan demikian pula di dalam agama Islam ini, dikala orang-orang Yahudi tidak bisa merusak agama Islam, melihat muslimin semakin kuat, maka disusupkanlah di zaman akhir-akhir sahabat atau khilafah Ali bin Abi Thalib, seorang bernama Abdullah bin Saba dari Son'a negeri Yaman, seorang Yahudi jel, masuk, berpura-pura masuk Islam. Setelah terjadi perselisihan di antara para sahabat, tampil seolah-olah membela Islam. Nahnu syi'atu Ali, kami ini syiah pembela Ali. Syiah artinya pembela, penolong. Ali radhiyallahu anhu berselisih dengan Muawiyah dan berselisih dengan Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anhum. Maka dia tampil, kami membela Ali. Lah muncullah, diikuti kaumnya merusak Islam dari dalam. Naam barakallahu fikum. Khawarij juga demikian. Tampil tokoh-tokoh mereka yang disifatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'unal Quran fayataqallun, Mereka orang-orang Khawarij membaca Al-Quran dan para sahabat merasa minim sekali bacaan kami dibanding dengan mereka. Nah, rajin membaca Al-Quran, sholat malamnya, masya Allah ibadahnya. Namun ternyata mereka menyimpang karena tidak mau mengikuti jalannya para sahabat. Nah, inilah masyiral muslimin dasais, penyusup-penyusup yang dimaksud. Dan kita pun mendapatkan di akhir-akhir zaman atau zaman yang kita berada, tidaklah orang-orang yang menyimpang kecuali ada di balik itu tokoh-tokoh yang mereka itu pandai dalam agama sebelumnya. Faliyadzubillah. Apakah karena agama ini, ajaran ini menjadikan manusia menyimpang? Jawabannya kalla, tidak sekali-kali. Ajaran sunnah al-haq tidaklah akan menjadikan orang yang menyimpang. Justru orang akan menjadi lurus kembali kepada fitrahnya. Kalau muncul ternyata ada orang ngaji terhadap manhaj salafi, ngaji ahlus sunnah wal jamaah, kau menjadi menyimpang, bukanlah manhaj ini yang menyimpang. Namun Allah telah mensifatkan tentang mereka, sifatkan mereka di dalam surat Ali Imran. Allah sifatkan mereka di ayat yang ketujuh. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, dasais, orang-orang yang memiliki penyakit-penyakit ini, yang sengaja menyusup, mencari pembenaran, mencari pembelaan, ingin merusak Islam dari dalam, apa yang dilakukan? Mereka ketika belajar, belajar Islam bukan untuk mempelajari, diamalkan. Namun yattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabihat, yang mirip-mirip, yang bisa dibawa ke sana dan kemari. Nah, dalam rangka apa? Ibtigha al-fitnah, mencari jalan selain jalannya Rasul, mencari penyimpangan, mencari perpecahan di dalam Islam. Ini yang pertama sifat mereka. Yang semakin jelas sifat mereka, Allah sifatkan tentang sifat mereka. Nah, barakallahu fikum. Walau kana safaron qariba, kalaulah seandainya perjalanan untuk meraih hasil itu adalah pendek. Nah, dan juga tidaklah jauh, lattaba'uka, maka niscaya mereka akan mengikuti engkau. Walakin ba'udat alaihim syuqqah, akan tetapi mereka merasakan perjalanan untuk meraih janji-janji Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah sangat-sangat berat dan lagi jauh. Nah, barakallahu fikum. Dan lagi jauh. Maka Allah katakan tentang mereka di dalam surat At-Taubah, walau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'u, kalaulah seandainya hasil yang diraih dari janji Allah, kalau engkau mengikuti sunnah engkau akan selamat, kalau engkau mengikuti sunnah begini surga bidadari dan seterusnya bisa diraih dekat, yakni di dunia ini, atau safaran qariba, perjalanannya qasida, dia mampu, enggak terlalu jauh. Namun ternyata kapan diraihnya? Nunggu mati. Jauh ya. Kalau mereka bisa meraih di dunia, lattaba'u, mereka akan mengikuti engkau. Walakin, akan tetapi, ba'udat, mereka merasakan jauh. Kenapa harus menunggu mati nanti di akhirat? Ba'udat alihimu syukoh, terasa berat bagi mereka. Nah, inilah. Sehingga ciri orang-orang yang ingin menyimpang selalu mengedepankan dunia. Kalau engkau jadi salafi ya selamanya miskin, kata mereka. Loh, kenapa? Loh, ini enggak boleh riba, ya. Ini enggak boleh. Lah, sekarang gimana aku bisa punya kendaraan kalau enggak hutang? Hutang saya sudah lepas dari bank, ternyata begini. Oh, masih di sana kita pinjam ke orang, intinya kita sulasiat riba juga. Nah, leasing-leasing riba. Lah, ini bagaimana? Ya selamanya miskin. Waduh, syukoh, kata mereka. Nah, seterusnya. Nah, lihatlah di sini. mereka akan mencari dunia. Difahami sini ya, barakallahu fikum. Maka walakin ba'utat alimu syukoh, syukoh yang ini dirasakan jauh lagi berat oleh mereka. Surat At-Taubah ayat 42. Nah, Allah singkap sifat-sifat mereka, orang-orang munafik. Sebagaimana antum akan lihat, ikuti jalan ini. Loh, jalan ini ya, gimana kita nanti akan maju? Gimana manusia akan menerima dakwah kalau kita menghindari yang namanya sinema? Nah, ini prospek yang sangat bagus. Coba lihat, dengan adanya sinema, sandiwara, drama, orang terkesan, hingga akhirnya mereka mau mendekat, hingga akhirnya mengenal. Setelah mengenal demikian, Ahlus Sunnah wal Jamaah memandang ini bukanlah manhaj dakwah. Wasailu dakwah bukanlah demikian. Manhaj dakwah kita sampaikan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Kewajiban kita menyampaikan, menerima hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata banyak yang menerima. Tidaklah yang menghalangi mereka menolak kecuali salah satu dari dua perkara atau dua-duanya. Nah, apakah karena kesombongan dan keangkuhan? Sebagaimana terjadi pada Fir'aun dan kaumnya, yang Allah kisahkan dalam surat An-Naml ayat 13. Wajahadu biha, mereka menentang ajaran al-haq. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal hatinya meyakini sebetulnya itu benar. Zulman wa uluwa, mereka menolak karena kedzaliman dan kesombongan yang ada pada mereka. Yang ngaji, aduh itu-situ saja. Yang ngaji, waduh. Yang ngaji, pantaskah aku ngaji sama mereka? Nah, ini barakallahu fikum. Kedzaliman dan juga uluwa, kesombongan. Atau yang kedua, karena dunia. Karena dunia. Yang Allah kisahkan dalam surat Al-Qasas, qalu law nattabi'u al-huda ma'ak. Mereka mengatakan, kalau kami harus mengikuti hidayah petunjuk Rasul bersama kalian, maka apa? Lanu takhattafanna min ardina. Kami akan dikucilkan, kami akan diusir, kami akan dari negeri kami. Lah terus mau makan apa? Mau makan apa kami kalau mengikuti sunnah? Lah rizki Allah telah dicatat. Rizki Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan rizkinya orang-orang yang beriman. Allah telah menyatakan dalam Al-Quran, faman yuhajir fi sabilillahi yajid lahu muragaman kathiratan wasa'ah. Dalam surat An-Nisa, barang siapa yang berjihad, berhijrah, berpindah dari kemaksiatan kepada ketaatan, maka Allah akan memberikan kepadanya muragaman kathirah, pembelaan yang sangat banyak, kemudahan yang sangat banyak, wasa'ah dan keluasan. Di awal memang berat. Sebagaimana dinyatakan para ulama, yakni apa namanya, al-faslu minal alaf atau minal al-fitamu minal alaf, ini minal ma'luf syadid, al-fitamu minal ma'luf syadid. Kata para ulama, kita berpisah dari kebiasaan yang kita lakukan itu perkara yang sangat susah. Ya apa tidak? Saya sudah terbiasa begini. Jangan katakan saya sudah terbiasa. Namun sunnah seperti ini, itulah yang harus kita ikuti. Nah, latihlah dengan isti'anah kepada Allah. Ini singkat tentang apa yang kita baca tentang bagaimana upaya mereka, orang-orang kafir, merusak dari Islam. Yakni mereka dengan cara menyusupkan orang-orang mereka ke dalam Islam ini. Dan bagaimanakah perjalanan mereka di dalam menyusupkan orang-orang mereka dalam Islam, maka insya Allah akan kita ikuti dalam pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.